intan berlian, bukan permata yang akan ku berikan untuk dirimu. Sebuah lagu yang sederhana sebagai persembahan ulang tahunmu. Semoga kau terima. Aku